الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله عز وجل: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. في دلم فرمان الله سبحانه وتعالى ini, Allah Azza wa Jal mengingkari apa yang disangka oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Allah tabaraka wa ta'ala bersumpah dengan menyebutkan sebagian makhluknya. Allah Azza wa Jal berfirman: kalla wal qamar, kalla wal qamari, أي ليس الأمر كما ذكروا من التكذيب للرسول فيما جاء به. Sini beliau menerangkan makna kalla, bahwa kalla ini adalah pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan orang-orang kafir yang mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alaysa al-amru kama dzakaru, perkaranya tidak seperti apa yang mereka sebutkan, minat takdzibi lir rasuli fima jaa bih, dalam mendustakan rasul fima jaa bih, terhadap apa yang beliau bawa, tidak seperti apa yang mereka lakukan, tidak seperti persangkaan mereka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dusta terhadap apa yang beliau sampaikan. Maka Allah membantah. Lalu Allah azza wajalla bersumpah dengan sebagian makhluknya, wal qamar. Di sini sumpah, wawul qasam. Wal qamari, demi al qamar, bulan. أقسم الله سبحانه بالقمر. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menyebutkan bulan. Wal laili idza adbar, ay wal wa bil laili. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menyebut malam. Idz adbar ay idz walla wa dhahab. Ketika malam itu berlalu dan pergi, yakni di waktu sahur, mendekati waktu fajar. Wa bis subhi idza adaa wa inkashaf, wa subhi idza asfar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menyebut subuh ketika memancarkan sinarnya dan semakin tersingkap, sebagaimana yang telah kita terangkan bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menyebutkan makhluknya melainkan pada makhluk tersebut ada masalih, ada maslahat, ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sepatutnya bagi seorang manusia memperhatikan dan mentadabburinya. Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di muka bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. wa min ayatihi al-lailu wan-naharu asy-syamsu wal-qamar. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, malam, siang, matahari dan bulan. Maka bulan bagian dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menjadi penerang di malam hari. Demikian pula waktu sahur dan waktu pagi hari. Di waktu sahur, waktu yang penuh berkah. Seorang makan saja, makan sahur, makan yang penuh berkah. Tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, ada makan sahur itu ada berkah. Demikian pula halnya ibadah, wabil ashar hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pagi hari waktu fajar yang penuh dengan keutamaan. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sebahagian makhluknya yang merupakan tanda-tanda kekuasaannya. Lalu kemudian Allah Azza wa Jal berfirman, inna hala ihdal kubar. Inna ha, inna nar. Sesungguhnya neraka itu, neraka itu la ihdal kubar. Jadi ini jawabul qasam, jawaban dari sumpah yang disebutkan. La ihdal kubar ay la ihdad dawahi, salah satu yang sangat dahsyat. Ada pula yang menyebutkan bahwa al-kubar salah satu dari nama-nama neraka. Ada sebagian yang menyebutkan demikian. Dan sebagian lagi mengatakan bahwa dimaksud al-kubar yang kabira min, sesuatu yang besar, siksaan yang dahsyat. Innaha la ihdal kubar, sesungguhnya neraka itu merupakan siksaan yang sangat dahsyat sekali. Innan nar la ihdal adzaim, sesungguhnya neraka itu salah satu perkara yang azim, yang besar sekali. Indaran wa takhfifan linnas, sebagai bentuk peringatan dan mendatangkan rasa takut kepada manusia. Nadhiran lil bashar, ini untuk jadikan peringatan bagi manusia. Liman syaa minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Liman syaa ay liman arada minkum, bagi yang ingin di antara kalian. Ayyataqaddam ay ayyataqarraba ila rabbih bi fi'li tha'ah. Maju maksudnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan. Aw yata'akhkhar, atau dia mundur. Mundur maksudnya apa? Aw yata'akhkhar bi fi'lil ma'asi, dengan melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Nah, maka ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Maka jika Allah Azza wa Jal memberi peringatan terhadap sesuatu, menunjukkan sesuatu itu adalah perkara yang sangat besar sekali, sangat dahsyat. Dan itu siksaan Allah Azza wa Jal yang sangat pedih. Kita sampai pada ayat yang ke-37. Ilahuna wa akhiru da'wanan, alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafidhakumullah.